doa sama seorang imam itu kan rahimahullah. Tapi ada dari dalam buku itu yang pernah saya baca itu Ali rahimahullah. Iya. Mengkhususkan doa bagi Sayyidina Ali dengan karramallahu wajha, ini adalah sungguhnya dari salah satu bid'ah-bid'ah tasayyuh, ya jadi bid'ah syiah yang mengkhususkan doa dengan karramallahu wajha itu. Kalau Abu Bakar Siddiq kita katakan radhiyallahu, maka mulainya radhiyallahu. Ya, karena Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tidaklah lebih mulia daripada Abu Bakar Siddiq. Ya, dan itu diakui oleh beliau. Sampai Sayyidina Ali pernah berdiri di mana? Di Kufah, di mimbar Kufah, beliau sebagai khalifah mengatakan, barang siapa yang memuliakan aku lebih daripada Abu Bakar dan Umar, maka aku akan cambuk dia dengan cambuk hukum, cambuk untuk orang yang menuduh zina. Berapa hukum cambuknya? 80 kali. Aku akan tegakkan pada dia hukum cambuk 80 kali. Siapa yang menganggap aku lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar. Maka Sayyidina Ali sendiri mengatakan demikian, bahwa Abu Bakar dan Umar adalah lebih mulia daripadanya. Bagaimana kemudian mengkhususkan doa bagi dia? Nah, Allah